بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا أبا عبد الباب، pembahasan terakhir dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam usul sunnah yang kita belajar ya. Beriman kepada suatu kaum yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian mereka sudah menjadi orang, kemudian dihidupkan kembali dengan dimasukkan ke neraka. Tanya, beriman tentang adanya suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah masukkan ke dalam neraka kemudian dimatikan sehingga menjadi arang dan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Dan ini perkara yang wajib kita imani, bahwasanya orang-orang yang beriman ketika mereka terjatuh dalam dosa-dosa besar sehingga dengannya mereka dihukum dan diadab di dalam neraka, mereka mesti akan dikeluarkan, tidak akan kekal di dalam neraka, karena ada keimanan yang menjadikan mereka dikeluarkan darinya. Siapa dari kalangan ahli bid'ah yang mengingkari keyakinan ini? Indaga Ahmad, Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Tayyib, barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. Perkara berikutnya yaitu beriman bahwasanya Al-Masih Dajjal itu akan keluar, Masih akan keluarnya kelak di akhir zaman, dan tertulis di antara kedua matanya kafir. Setelah beriman terhadap hadis-hadis yang datang tentangnya dan beriman bahwasanya demikian itu semuanya mesti akan terjadi, yaitu mesti akan terjadinya hal-hal yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan keluarnya Al-Masihul Dajjal. Pada poin ini, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan perkara-perkara yang kelak akan terjadi sebagai tanda kubra bagi tegaknya hari kiamat. Karena hari kiamat, ikhwani fillah, memiliki tanda-tanda, dan para ulama membagi menjadi dua secara umum, yaitu tanda-tanda yang sughra dan tanda-tanda yang kubra. Tanda-tanda yang sughra yaitu tanda-tanda hari kiamat yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan, tapi jaraknya masih jauh. Seperti misalnya diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk tanda hari kiamat. Demikian pula wafatnya beliau, banyaknya perzinaan, banyaknya manusia yang meminum khamar dan seterusnya. Ini semuanya alamat sughra. Adapun alamat kubra yaitu alamat yang tatkala sudah keluar afanifillah, maka setelahnya tegak hari kiamat dalam waktu yang dekat. Dan di antara tanda kubra terhadap tegaknya hari kiamat yaitu keluarnya dajjal. Yang sebelum itu ikhwanifillah, sebelum keluarnya dajjal, nah, termasuk tanda kubra juga adalah keluarnya Imam Mahdi. Jadi urut-urutannya, nah, keluarnya Imam Mahdi merupakan tanda yang pertama dari tanda kubra tegaknya hari kiamat. Kemudian setelah kaum muslimin, nah, di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, siapa namanya Imam Mahdi ini? Mahdi Ahli Sunnah wal Jamaah. Abu Zura Muhammad Ibn Abdullah Al-Mahdi, nam dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Namanya sama seperti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang tuanya namanya juga sama seperti nama orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Fatimah, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan keburukan. Setelah turun Imam Mahdi, maka na'am, dengan sebab beliau bumi menjadi na'am penuh kebaikan. Dan tatkala kaum mukminin membuka Konstantinia, kemudian terdengar seruan syaitan bahwasanya Al-Masihud Dajjal telah keluar. Nah, inilah yang kita akan bahas sekarang. Baik, bahwasanya Al-Masihud Dajjal adalah perkara yang hak adanya, yang wajib kita imani, dan keluar kelak di akhir zaman sebagai alamat kubra bagi tegaknya hari kiamat. Yang urut-urutannya setelah apa tadi? Aba Ukasha. Setelah keluarnya Imam Mahdi. Baik. Qala al-'allamah Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, Al-Masih Ad-Dajjal yashtariku ma'al Masih Isa ibn Maryam fi ismi al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal, dia menyamai Al-Masih Isa ibn Maryam pada penamaan Al-Masih. Jadi di dalam Islam ikhwanifillah ada dua yang dinamai dengan Al-Masih. Baik. Dan kedua-duanya sangat bertolak belakang. Baik. Yang pertama adalah Al-Masih Isa ibn Maryam, ya, yaitu As-Siddiq, dan Al-Masih Ad-Dajjal Al-Kadzdzab. Yang kedua, nama Al-Masihud Dajjal. Yang pertama Al-Masih Isa ibn Maryam, dia Siddiq, yaitu seorang rasul yang jujur jelas. Sedangkan yang kedua adalah Al-Masihud Dajjal Al-Kadzdzab, yang pendusta. Wal fariqu bainahuma ma ya'ti ba'da al-idhafah. Dan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu perkara yang datang setelah idhafah. Sama-sama dinamakan dengan Al-Masih, tapi setelahnya berbeda. Yang satunya Al-Masih Ad-Dajjal, yang satunya Al-Masih Isa ibn Maryam As-Siddiq. Lalu kenapa kok dinamakan Al-Masih? Dajjal dinamakan Al-Masih, Isa juga dinamakan dengan Al-Masih. Fayuqalu fi Dajjal Al-Masihud Dajjal, wa yuqalu fi Isa ibn Maryam Al-Masihu Isa ibn Maryam. Ini jelas untuk membedakan antara keduanya. Maka dikatakan pada Dajjal Al-Masihud Dajjal, kemudian dikatakan pada Isa ibn Maryam alaihi salam Al-Masihu Isa ibn Maryam. Ukhidha ilmu Masih, ismul Masih lahu kama yaqulu ahlul ilm, imma min kaunihi yamsahul arda jami'an fil ayyami allati huddidat lah, wa imma li kaunihi 'ainihi al-yumna mamsuha. Diambilnya nama Al-Masih bagi Ad-Dajjal ini sebagaimana ahlul ilmi mengatakan, kemungkinannya qanifillah dikarenakan dia itu yamsahul arda jami'an, yaitu dia melewati semua permukaan bumi pada hari-hari yang telah ditentukan untuknya. Nah, karena hari-hari Dajjal, nah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan telah diberi batas. Berapa hari? 40 hari. Nah, 40 hari nah di muka bumi akhalifillah, dan dia nah menjelajahi semua permukaan bumi kecuali dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Ini salah satu pendapat kenapa dinamakan dengan Al-Masih. Kemudian sebab yang kedua, wa imma li kaunihi ainihi al-yumna mamsuha. Kemungkinannya dikarenakan nah keadaan mata Dajjal yang sebelah kanan itu mamsuha. Tayyib. Yaitu dikarenakan yang sebelah kanan cacat matanya. Tayyib tidak bisa melihat. Atau dengan lebih tepatnya qanifilah mamsuhul ain. Dan wallahu ta'ala alam pendapat yang kedua qanifilah. Nah, lebih tepat di sini yaitu dikarenakan Dajjal mamsuhul ain, karena lafaz itulah yang datang dalam as-sunnah. Sedangkan mengenai masalah yang sahul ardo jami'an, di sana ada pengecualian. Tayyib, di sana ada pengecualian Mekah dan Madinah. Jadi pendapat yang rajih wallahu ta'ala alam tentang kenapa Dajjal dinamakan dengan Al-Masih, dikarenakan na'am mamsuhul ain, ya, matanya cacat. Satu matanya tidak melihat, satu matanya melotot keluar seperti inabatun tawfiyah. Seperti apa? Seperti anggur yang keluar. Adapun Al-Masih ibn Maryam, kenapa dinamakan dengan Al-Masih? Para ulama mengatakan dikarenakan nah beliau ketika mengusap orang yang sakit, nah yang buta ataupun yang terkena penyakit lepra, nah dengan sebab usapan tersebut menjadi sembuh, maka dinamakan dengan Al-Masih. Ini perbedaan antara Al-Masihul Dajjal dan Al-Masihul Numariyam. Dan sebab kenapa kedua-duanya dinamakan Al-Masih, nah yang telah kita ketahui bahwasanya kedua-duanya bertolak belakang. Satunya penyeru kesesatan yaitu Ad-Dajjal, dan yang satunya menyeru kepada Tauhidullah Azza wa Jalla, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Dan kedua-duanya kelak nah akan bertemu. Nah, karena matinya Dajjal yang di tangan Nabi Allah Isa alaihi salam, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam risalah ini. Qala wa qad ja'at fi sifatihi ahadith wa fi khurujihi wa ma ma'ahu min al-fitnah wa anna ma'ahu jannatun wa nar. Dan telah datang tentang sifat-sifatnya hadis-hadis yang banyak. Dan juga telah datang hadis tentang keluarnya dia, serta penjelasan tentang apa-apa yang bersama dia berupa fitnah. Dan hadis yang menyebutkan bahwasanya bersama dia surga dan neraka. Nah, dan surganya Dajjal ibn Fillah akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya nerakanya Dajjal itulah yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ya'muru as-samaa'a fatumtir wal arda fatambut. Dan bahwasanya dia itu memerintahkan kepada langit sehingga langit menurunkan hujannya, dan memerintahkan kepada bumi sehingga apa? Menumbuhkan ketumbuhan-ketumbuhan pohon-pohonan yang diinginkan. Sehingga ini fitnah yang sangat besar. Yang apabila seseorang tidak diberi kekokohan iman, terlebih lagi mereka-mereka yang menginginkan dunia, nah, yang menginginkan kekayaan, akan menjadi pengikut Dajjal. Dan karena itulah pengikut terbanyak Dajjal dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang yang paling rakus terhadap perkara dunia. Nah, pengikut Dajjal yang paling banyak adalah orang-orang Yahudi. Ila akhiri ma dzukira fihi wa annahu yakunu fitnatan linnas. Sampai akhir dari yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, bahwasanya Dajjal itu sebagai ujian bagi manusia. Fa id'uhum ila al-iman bi wa yaqulu lahum huwa rabbuhum. Sebagai ujian bagi manusia, dan Dajjal menyeru untuk beriman terhadapnya, mengatakan kepada mereka bahwasanya dialah Rabb mereka, yaitu mengaku memiliki sifat rububiyah, mengaku bahwasanya dirinya itu adalah zat yang patut untuk diibadahi. Nah, ini tentunya adalah kedustaan yang sangat besar, yang karena banyaknya kedustaan, Dajjal ini dinamakan dengan Ad-Dajjal. Ad-Dajjal akan ifirah dari Ad-Dajjal Siwah Mubalaghah, yaitu asalnya Al-Kadib, yang itu dinamakan Dajjal karena apa? Banyak sekali kedustaan-kedustaan yang dia bawa. Karena itulah terkadang kita mendengar perkataan para ulama, tentang seseorang yang banyak berdusta dalam agama ini, dikatakan Dajjal minad Dajjalah. Dia adalah Dajjal, pendusta dari sekian banyak pendusta-pendusta yang ada. Ini boleh. Akan tetapi, Dajjal Akbar cuma satu. Adapun Dajjal secara lughah, nah, ini banyak khalifah mereka-mereka yang banyak kedustaannya. Adapun Dajjal Akbar, nah, yang paling besarnya adalah Dajjal yang kelak keluar di akhir zaman setelah keluarnya Imam Mahdi dan kemudian mati dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi kenapa dinamakan Dajjal Rifqi? Karena banyaknya dusta. Nah, banyaknya dusta yang dia bawa, kedustaan-kedustaan yang dibawa oleh dia. Baik. Bahkan kedustaan yang paling besar apa? Kedustaan Dajjal yang paling besar apa? Rifqi, mengaku sebagai Rob, nam sebagai sesembahan. Dan setiap Nabi Al-Fatihah telah memperingatkan umatnya dari Dajjal ini, menunjukkan betapa besar dan bahayanya fitnah tersebut. Qala wa qad ja'a fil hadith an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu Dajjal wa inni aqulu lakum fihi qawlan lam yakunhu fihi nabiyyun qabli innahu a'war aynuhu a'waru innahu a'waru aynihi al-yumna ka'annaha 'inabatun tawfiyah wa inna rabbakum laysa bi'awar. Dan telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidaklah seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan kaumnya dari Ad-Dajjal. Nah, setiap nabi memperingatkan kaumnya dari Dajjal ini. Nah, dan sungguhnya aku katakan kepada kalian suatu perkataan tentang Dajjal ini yang tidak dikatakan oleh nabi-nabi sebelumku. Menunjukkan bahwasanya peringatan Nabi SAW tentang Dajjal itu lebih daripada peringatan-peringatan para anbiya sebelumnya. Di antaranya adalah bahwasanya sifat Dajjal tersebut a'war ainihil yumna. ka'annaha inabatun tawfi'ah, yaitu awal picek. Nah, matanya yang sebelah kanan seperti apa? Anggur yang menonjol. Wa inna rabbakum laisa bi'awwar, dan sungguhnya Rabb kalian itu tidaklah picek, tidaklah buta sebelah. Dan hadis ini ikhwan fillah adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim yang disebutkan secara makna. Ada pendapatnya secara tekstual disebutkan di bawahnya dalam catatan kaki nomor 2. Qala wa nasuhu 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum 'an ad-dajjal haditsan ma haddathahu nabiyyun qauma. Tidakkah mau aku berikan kabar kepada kalian tentang Dajjal dengan suatu hadis yang tidak seorang nabi pun menyampaikan kepada kaumnya tentang apa sifat-sifat yang akan disebutkan tersebut. Di sini Rasulullah SAW tegaskan bahwasanya beliau akan mengkhabarkan berita tentang Dajjal yang belum pernah nabi-nabi sebelum beliau menyampaikan tentangnya. Innahu a'war wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannati wan nar. Sungguhnya dia itu akwar, nah buta sebelah, dan sungguhnya dia datang bersama dia semisal surga dan neraka. Fallati yaqulu innahal jannah hiya nar, dan yang dia katakan bahwasanya itu surga maka itu hakikatnya adalah neraka, dan sebaliknya yang dia katakan neraka hakikatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa inni ungdzirukum bih kama anzara bihi nuhun qaumah, dan sesungguhnya aku peringatkan kalian dari Dajjal tersebut sebagaimana Nabiullah Nuh memperingatkan kaumnya. Nah, dan hadis-hadis tentang Dajjal banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal tersebut. Nah, dan di antara yang wajib untuk kita yakini sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Dajjal telah ada. Nah, Dajjal telah ada dan dia sedang dibelenggu ikhwan fillah. Nah, dan diletakkan pada suatu pulung, tinggal menunggu kapan diperintahkan untuk keluar. Hal ini sebagaimana nah, telah kita lewati dulu ketika membaca hadis tentang Jassasah dalam Sahih Muslim. Ada kita Jassasah. Nah, di mana serombongan sahabat terdampar di suatu pulau. Nah, yang dipimpin oleh siapa saat itu dari sahabatnya? Abu Ruqayyah, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, terdampar di suatu pulau. Kemudian ketika masuk di pulau tersebut mendapati suatu hewan yang penuh dengan rambut, tidak diketahui depan dan belakangnya, dan bisa berbicara. Semuanya kaget, dan ketika ditanya, apa kamu? Dia mengatakan jasasa, yaitu yang mencari, mencari berita tentang apa hal-hal yang ada di luar pulau tersebut. Kemudian rombongan sahabat tersebut dibawa menemui Dajjal yang saat itu dalam kondisi dibelenggu. Dibelenggu dan terjadi dialog. Sebagaimana dalam hadis tersebut. Di antaranya bertanya tentang keadaan Jazirah Arab, juga bertanya tentang Danau Tobariyah, ya, dan bertanya tentang hal-hal yang lain yang menunjukkan tentang dekatnya waktu untuk dia keluar kepada dia. Hadis panjang yang bisa untuk merujuk dalam Sahih Muslim. Dan dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Dajjal ia telah diciptakan. Dan sebagian mencela hadis tersebut dari sisi qaulifilah kesahihan matannya, tapi Ibnu Hajar rahimahullah taala menegaskan bahwasanya hadis tersebut hadis yang tsabit. Siapa sahabi yang meriwayatkan tentang kisah tadi? Kisahnya kisah Tamim Ad-Dari, tapi sahabiyahnya siapa yang meriwayatkan? Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Jika selain beliau, Fanifina dikuatkan oleh segelintir sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, Aisyah dan Jabir, sehingga tidak bisa hadis tersebut kemudian ditolak, dikatakan hadis yang gharib atau hadis yang bersendirian dikarenakan datang dari beberapa sahabat. Kemudian di antara sifat-sifat Dajjal yang ada dalam hadis Ikhwanifillah, yang pertama bahwasanya Dajjal rajulun min bani Adam. Yang pertama, Dajjal itu laki-laki dari anak keturunan Adam. Jadi bukan dari syaitan, bukan pula dari kalangan jin, tapi dari kalangan bani Adam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya dia itu rajul. Di antaranya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tatkala beliau tertidur, kemudian bermimpi beliau sedang tawaf di Ka'bah. Dan beliau menyebutkan bahwasanya melihat Isa bin Maryam alaihi salam, kemudian melihat Dajjal. Kemudian beliau mensifati Dajjal yang dilihat tersebut, fa idza rajulun jasimun ahmar ja'dur ra's a'warul ain ka'anna 'ainahu 'inabatun dafi'ah qalu hadha ad-dajjal aqrabun nas bihi shabahan ibnu qatan rajulun min khuza'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah dia rajul, berarti laki-laki, dari kalangan bani Adam, sifatnya jasim, yaitu kekar. Kemudian ahmar, warna kulitnya merah. Baik. Kemudian ja'dur ra's, rambutnya ja'd. Ja'dur ra's, rambutnya keriting. Dan dalam riwayat yang lain, ikhwanillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, innahu syabun qatatun, dalam hadis Nawas Ibn Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu bahwasanya laki-laki tapi masih muda, syab, bukan kakek-kakek. innahu syabun, pemuda. Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dan umur yang begitu panjang Khalifah, tetap dia bertahan dalam kondisi muda. Walaupun sudah zaman para sahabat dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah ada, tapi dibelenggu di suatu pulau yang wallahu taala alam di mana na'am pulau tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis tersebut arahnya saja. Naam, arahnya saja. Naam. Yaitu min qibalil masyriq, dari arah timur. Naam. Tayyib. Min qibalil masyriq. Min qibalil masyriq mahu. Kemudian beliau Nabi isyaratkan tangannya ke arah timur, dari arah timur Madinah saat itu berada. Nah, tapi apakah itu di seketika bermuda atau yang lainnya, Allah Ta'ala a'lam. Nah, bisa saja. Nah, dengan keanehan-keanehan yang terjadi padanya dan seterusnya. Yang jelas kita beriman kepada Allah tentang keberadaan Dia yang Allah Ta'ala alam, dan tepatnya di mana. Syab. Kemudian qatatun, makna qatatun syaidu syadidu ju'udati sya'r, yaitu nah keritingnya sangat, ya mungkin ini yang dinamakan dengan keribu atau apa, keriting sekali. Nah, keriting itu bertingkat-tingkat, kadang ada keriting yang ada lurusnya, kalau ini sudah keriting ting ya. Nah, keriting sekali juga. Sifat berikutnya matanya aqwarul ain. Tayyib. Aqwarul ain yaitu buta sebelah. Karena aqwar istilah untuk apa? Buta sebelah. Nah, bisa buta sebelah kanan, bisa buta sebelah kiri. Berbeda dengan a'ma apabila kalau a'ma kedua-duanya buta. Tayyib. Dan dalam riwayat hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqwar matmusul ain, yang apa buta sebelah dan matmusul ain, yaitu na'am matanya panifila tayyib matmus, yaitu terhapus, dalam artian kalau matmus yaitu putihnya saja, tidak ada hitam-hitamnya. Dan khilaf di kalangan para ulama, karena memang datang riwayat na'am mengatakan aqwarul ainil yusra, juga riwayat yang lain aqwarul ainil yumna. Jadi ada yang mengatakan cacat mata kanannya, ada yang cacat mata kirinya. Dan memang aqwar menunjukkan cacat pada mata. Dan para ulama rahimahumullahu taala menegaskan memang kedua mata dan jari itu kedua-duanya cacat. Sehingga benar ketika dikatakan aqwarul ainil yumna, dan benar pula ketika dinamakan aqwarul ainil yusra. Naam. Tayyib. Satunya cacat ya sampai menonjol kanifina seperti apa? Ainabatun tawfi'ah. Ini yang sisi apa? Sisi kanannya. Kemudian satunya matmusul ain, yaitu apa? Hilang cahayanya. Nah, hilang cahaya matanya, sehingga cuma putih saja. Wallahu ta'ala alam. Itu yang sisi kirinya. Sifat berikutnya, nah, masih pada sifat fisiknya afanifillah, dari hadith Ubadah bin Samit. Nah, dikatakan rajulun qasir, pendek. Inilah pendekar Ifanikullah, pendek kekar. Jadi memang pendekar ini jajan. Nah, pendek kekar, rajulun jasimun, dalam hadis siapa tadi? Ini Umar. Kemudian qasir, pendek. Merah. Nah, kepalanya keriting. Kira-kira ada yang cocok enggak? Tayyib. Nah, kemudian matanya akwarul lain. Jadi sifat-sifat yang buruk semua ini. Karena dilihat sudah mengerikan, cuman demikianlah fitnah panifilah, sudah mengerikan demikian. Naam, dikarenakan apa yang dia bawa perkara yang menakjubkan. Jadi semuanya terkecoh dari orang-orang yang tidak punya iman. Tayyib. Kemudian sifat yang belum disebutkan dalam hadis yang di depan, sifat tambahan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad dengan sanad na'am disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan disahihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tayyib. Fa innahu a'warul 'ain ajlal jabhah. Tayyib. Ajlal jabhah yaitu na'am keningnya ikhwan fillah jelas, yaitu na'am lebar. Tayyib. Dalam bahasa kita cunong, tahu cunong bahasa Jawa? Ha? Batu el cunong, ha? Ha? Ya, yang luar Jawa tahu enggak? Ha? Hah? Jenong apa jenong? Hah? Ya, lebar ya. Tayyib. Keningnya. Tayyib. Fihi daf'un. Padanya apa? Daf. Ya. Aridun nahar fihi daf. Nahar, mana nahar? Ya, lehernya panjang tapi sedikit bengkok. Nah, fihi daf'un. Berleher panjang, nah, atau lehernya senjang, tayyib, dan bengkok, tidak lurus. Kemudian tambahan untuk sifat rambutnya tadi ikhwan fillah dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dajjalu aqwarul 'ainil yusra jufalus sya'r. Dajjal itu na'am cacat mata kirinya dan jufalus sya'r. Dikatakan dalam An-Nihayah makna jufalu syar'i kathir, yaitu rambutnya banyak. Ya, memang betul ini. Jadi rambut banyak keriting, ya, keribu. Nah, jelasnya keribu. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna baina ainihi maktubun kafir. Sungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir. Wa fi riwayatin thumma tahajjaha kafara yaqra'uhu kullu muslim. Kemudian beliau mengijanya kafara, yang setiap muslim akan membacanya. Ini sifat yang keberapa? Siapa yang menomori? Hah? 10. Baik. Jadi tertulisnya kafir yang ada pada kedua mata dajjal ikhwan fillah dibaca, bisa dibaca oleh setiap orang yang naam Islam. Baik itu ketika belum keluarnya dajjal, dia memang orang yang bisa membaca, ataukah memang seorang yang tidak bisa membaca atau buta huruf. Semuanya dengan taufik dari Allah mampu membacanya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Hudzaifah dalam Sahih Muslim, yaqra'uhu kullu mu'min katibun wa khairul katib. Akan membacanya setiap orang yang beriman, baik dia itu katib, yaitu orang yang mampu baca tulis, ataupun tidak mampu baca tulis. Tapi ketika melihat Dajjal, ya jelas tertulis apa kafir padanya. Nah, dan tertulisnya kafir ini adalah kita imani ikhwan fillah secara hakiki, bahwasanya memang betul-betul ada tulisan padanya. Nah, yang bisa dilihat oleh orang yang beriman dan tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Semua ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, as-sahih alladhi 'alaihi al-muhaqqiqun anna hadhihi al-kitabata 'ala dhahiriha wa annaha kitabatun haqiqiyyah. Ja'alaha Allahu ayatan wa 'alamatan min jumlatil 'alamatil qati'ah bi kufrihi wa kadhibihi wa ibtali. Yang sahih yang berada di atasnya ulama ahli tahqiq bahwasanya tulisan ini sesuai dengan zahirnya. Nah, tulisan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda. Di antara tanda-tanda yang menegaskan tentang kekufuran dan kedustaan serta kebatilan Dajjal yang Allah nampakkan atas setiap orang yang beriman. Baik. Kemudian sifat berikutnya, selesaikan sebentar berhubungan sifat-sifat Dajjal. Sifat berikutnya qanifillah yang belum disebutkan, yaitu bahwasanya Dajjal ini besar. Nah, fisiknya besar atau tubuhnya besar. Sebagaimana dalam hadis kisah Abu Jassasah tadi. Siapa sahabinya? Fatimah bintu Qais. Bahwasanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu mengatakan fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dair fa idza fihi a'dhamu insanin ra'aynahu qad wa ashadduhu mithaqa. Kemudian setelah masuk ke dalam apa bangunan tersebut bersama dengan jasasa, maka tiba-tiba di sana ada orang yang sangat besar. Yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Dan terikat dengan ikatan yang sangat kuat. Jadi di sini sifat apa bahwasanya tubuhnya azim, qanifillah azimul jism. Jadi dia pendek, kekar dan besar. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya dihukuminya pendek karena apa? Tidak seimbang dengan apa? Dengan besarnya tubuh dia. Baik. Dikatakan adzamu insanin, kemungkinan ya memang dia besar dibandingkan kita, mungkin lebih tinggi, cuman apa? Dikarenakan besarnya dia tidak seimbang, maka dikatakan apa? Qasir, pendek. Jadi pendeknya dia ya karena tidak seimbang dengan besarnya tubuh dia. Baik. Kemudian sifat berikutnya bahwasanya Dajjal itu tidak memiliki keturunan. Sebagaimana dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri tentang kisah Ibnu Sayyad yang diperselisihkan apakah dia Dajjal atau bukan. Dan yang raja yang manifilah Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal Akbar, tapi Dajjal minat Dajjalah. Ya, termasuk penipu dari penipu-penipu yang ada. Jadi para kuhan. Dan memang dia memiliki keanehan. Sehingga dulu para sahabat ikhwan fillah khawatir dan tidak mau mendekati Ibnu Sayyad ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri berusaha untuk apa? Mengecek tentang kebenarannya. Dalam hadits Abi Sa'id dikatakan padanya, Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu la yuladu lah? Qala qultu bala. Bukankah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dajjal itu tidak apa? Tidak memiliki anak. Yaitu tidak diperanakkan, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Kau katakan iya. Nah, ini beberapa sifat-sifat afanihillah yang datang dari Rasulullah SAW tentang dajjal, yang menunjukkan memang detailnya Rasulullah SAW dalam memperingatkan umat, sebagaimana beliau tegaskan bahwasanya beliau peringatkan dajjal dengan peringatan yang detail dan memberikan penjelasan yang belum pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tayyib. Dan sebagai penegasan tentang khilaf afanihillah dalam permasalahan mata dajjal tadi, Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala menggabungkan lima-lima tersebut, antara aqwar ainul yumna dan aqwar ainul yusra, karena semua riwayat sahihah afanihillah. Beliau katakan wa takunul ainul maqmusah wal mamsuha hiya al awra at tafi'ah bil hams ay allati dhahaba dawuha wa hiya al ainul yumna kama fi hadits Ibn Umar wa takunul ainul yusra allati 'alayha dhufrah ghalidha wa hiya at tafi'ah bila hamzin ma'iba aydan fa huwa aqwarul ayn al yumna wal yusra ma'an fa kullu wahidatin minhumā awra ay ma'iba fa inal aqwar min kulli shay'in al ma'ib la siyama ma yahtassu bil ayn fa kulla aynayn tajjal ma'ibatun awra ihdahuma bi dhahabiha wal ukhra bi aybiha. Tayyib. Nah, jadi ada lafaz yang tafiyah dan tafi'ah. Imam Al-Qadhi Iyad Al-Fanifillah menegaskan bahwasanya yang maqmusah, yang sama sekali tidak bisa melihat, yang mamsuhah, tayyib. Nah, yaitu yang tidak apa, tidak bisa melihat, hilang cahayanya. Ini diingat-ingat, jangan sampai terbalik-balik ya Al-Fanifillah, karena saya sendiri juga terkadang terbalik ini. Nah, ini perkataan Al-Qadhi diingat-ingat bahwasanya allati dhahaba dawuha wa hiya al-ainul yumna. Kama fi hadits Ibn Umar, yang hilang cahayanya yaitu yang tidak melihat sama sekali. Yaitu yang picek. Tidak bisa untuk melihat, yaitu apa? Mata yang kanan. Baik. Kemudian mata yang kiri akhwanifillah juga cacat, sehingga tetap bisa dikatakan aqwarul ainil yusra. Wa takunul ainul yusra allati 'alayha dhufratun ghalidhah. Yaitu yang sisi kiri yang ada padanya apa? Dhufrah ghalidhah. Yaitu seperti apa? Kuku yang tebal, dalam artian menonjol. Tayyib. Ini juga cacat. Jadi sisi kiri yang bisa melihat tapi cacat kata dia. Tidak apa, tidak sebagaimana mata yang sehat, mata yang bagus. Jadi diingat-ingat mana yang tidak bisa melihat dari kedua mata dajjal? Mata yang kanan. Kemudian mata kiri juga cacat afanifillah tapi masih bisa digunakan untuk melihat. Nah, dan Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menyebutkan perkataan Qadhi Iyad ini mengatakan huwa bi nihayatin min al-husn, dan ini apa, mencapai puncak kebagusan dari siapa, menggabungkan riwayat-riwayat yang ada. Jadi inilah yang rajih fanbila, karena kedua riwayat sama dari sisi kesahihannya. Naam. Barakallahu fiikum, nastaghfirullah. Subhanallahi.